بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada darasi yang baru Ad-Darsu As-Sabi'u wal-Ishruna pelajaran yang ke-27 Qala al-Mudarrisu Mata jikta min juddata ya Khalidu Kapan engkau datang dari Jeddah wahai Khalid Qala Khalidun Khalid berkata menjawab Jiktu amsi Saya telah datang kemarin. Qala al-mudarrisu Aja'a Ibrahimu ma'aka? Aja'a Ibrahimu ma'aka? Apakah Ibrahim datang bersamamu? Apakah Ibrahim telah datang bersamamu? Qala Khalidun La, tidak. Lam yaji' ba'du. Dia belum datang. Lam yaji ba'du. Jadi lam kemudian diikuti ba'du sesudahnya. Ini semakna dengan lamma. Sebagaimana yang kemarin terdahulu pernah dibahas ya. Jadi lam yaji ba'du. Dia belum datang. Sayaji'ul yawma awghadan. Insya'allahu. Sayaji'ul yawma. Dia akan datang pada hari ini awghadan atau besok insyaallah ya, jika Allah menghendaki qala al-mudarrisu anzurta safira apakah engkau telah mengunjungi safir yaitu duta atau utusan dari negara asalnya jadi ada duta ya anzurta safira qala khalidun dhahabtu ila maktabihi Aku sudah pergi ke kantornya. Ya, maktab di sini kantor ya, bukan meja, tetapi kantor. Sesuai dengan siaful kalam ya, tadi konteksnya. Zahabtu ila maktabihi. Saya sudah pergi ke kantornya. Walam ajidhu dan aku tidak mendapatinya. Aku tidak bertemu dengannya. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata dzakal yawma. Sami'tu aku mendengar Annahu lam yakun fi juddata Bahwasanya dia tidak berada di Jeddah ya, Tidak sedang berada di Jeddah Dzaka yawma pada hari itu Qala al-mudarrisu Mudarris berkata Pada siswa yang lain Ya Adnanu, wahai Adnan Innaka ghibta usbu'aini Sungguh engkau itu tidak masuk Ghibta Engkau tidak masuk Engkau ghaib tidak hadir. Ya, usbu'aini selama 2 pekan. Ya, innaka ghibta usbu'aini. Engkau tidak hadir selama 2 pekan. Ya. Fa aina kunta? Maka di manakah engkau berada? Ya, kemarin selama 2 pekan ini. Qala Adnanu, Adnan berkata menjawab, kuntu fil mustashfa. Ya. Kemarin atau di waktu yang lampau selama 2 pekan tadi aku berada di rumah sakit ya jadi kuntu ya, dari kana bersama dengan pemirsa ya menjadi kuntu atau kunta jadi menunjukkan keadaan dan ini bentuk fi'il madhi berarti keadaan di waktu lampau jadi keadaan saya di waktu lampau selama 2 pekan kemarin ya, fil mustashfa berada di rumah sakit kuntu maridan jiddan Ya, saya sakit parah ya, sakit sekali atau sakit parah keadaan saya di waktu lampau ini sakit parah ya maridan jiddan wallahi ya, laqad kittu amutu wallahi demi Allah laqad kittu amutu sungguh benar-benar saya itu hampir meninggal. Ini. Qala al-mudarrisu, wallahi ma'ariftu dzalika. Wallahi, demi Allah, ini sumpah. Wawunya wawu qasam untuk bersumpah, bukan wawu ataf atau wawu yang lain, tetapi ini wawu qasam. Wallahi, demi Allah, ma'ariftu dzalika, saya tidak mengetahui itu. Saya tidak mengetahui hal itu. Lam yakul li ahadin innaka maridun wa innaka fil mustashfa. Lam yakul li ahadin, tidak ada atau tidak berkata kepadaku, tidak berkata kepadaku seorang pun. Lam yakul, ya, tidak berkata li kepadaku, ya, ahadun, seorang pun, ya. Tidak berkata kepadaku seorang pun, tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku, innaka maridun, bahwasanya engkau itu sakit. Wa innaka fil mustashfa, dan bahwasanya atau sungguhnya engkau itu berada di rumah sakit. Kaifa haluka al-ana, bagaimana keadaanmu al-ana sekarang ini? La'allaka al-ana ahsanu, semoga engkau baik, lebih baik. Ahsan, lebih baik. Ya, bentuk isim tafdil, ya, lebih baik. La'allaka al-ana ahsanu, semoga engkau lebih baik sekarang ini. Qala Adnanu, Adnan berkata, menjawab, alhamdulillahi, ya, alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Ana al-ana ahsanu, sekarang ini saya lebih baik. Walakinnani la azalu dha'ifan, akan tetapi saya, ya, la azalu dha'ifan, senantiasa lemah. Ya, karena hati sakit, ya, ya, kondisinya masih lemah, tapi sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Ini walakinnani la azalu dha'ifan, ya, la azalu, ini bentuk fi'il mudhari', ya, dari madinya mazala, ya, mazala termasuk saudara dari kana. Ini, ya. Qala al-mudarrisu, syafakallahu syifaan kamilan, ya, semoga Allah menyembuhkanmu. Syifaan kamilan, dengan kesembuhan yang sempurna. Ya, syafakallahu syifaan kamilan, ya, semoga Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang sempurna. Baik. Kemudian berkata kepada murid yang lain, ya Utsman, wahai Utsman, innaka taghibu katsira, sungguh engkau itu tidak hadir banyak. Taghibu katsira, engkau tidak hadir dengan banyak. Engkau banyak tidak hadir, engkau sering tidak hadir, tidak masuk kelas. Ghibta yaumaini fi hadzal usbu'i, engkau tidak hadir, engkau tidak masuk selama dua hari. Yaumaini, ya, seperti usbu'aini, nah, ini dzaraf, dzaraf zaman, ya, menunjukkan waktu, ya, bentuk musanna, jumlahnya dua, ya, karena dzaraf ia mansub, ya, mansubnya dengan iya. Yaumaini, usbu'aini, ini ghibta yaumaini fi hadzal usbu'a, engkau tidak hadir selama dua hari. Yaumaini, selama dua hari. Fi hadzal usbu'a, pada pekan ini. Wa salasata ayyamin, dan selama tiga hari. Salasata ayyamin, salasata, ya, dzaraf, ya, mansub, ya, selama tiga hari. Fil usbu'il madhi, pada pekan yang lalu. La yambaghi li talibin ayyaghiba katsira, la yambaghi li talibin, tidak sepantasnya bagi seorang murid, seorang pelajar, ayyaghiba katsira, untuk banyak tidak hadir, untuk banyak membolos. Qala Utsmanu, Utsman berkata, menjawab, lam aghib salasata ayyamin fil usbu'i madhi kama qulta. Lam aghib, saya tidak hadir, ya, jadi aghibu tidak hadir, kemudian dinafikan oleh lam, berarti tidak hadir, mafhum, ya, jadi bukan saya tidak hadir, tapi saya tidak hadir, atau saya tidak membolos, ya, lebih gampangnya, ya. sini. Lam azib salah satu ayamin. Saya tidak membolos. Ya, saya tidak hadir selama 3 hari. Fil usbu'il madhi, pada pekan yang lalu, kama qulta, sebagaimana Anda katakan, innama zibtu yauman wahidan faqat. Ya, hanyalah atau hanya saja saya itu tidak hadir, saya itu membolos yauman wahidan, selama 1 hari. Faqat, ya, saja. Ya, hanyalah saya itu tidak hadir selama 1 hari saja. Ini Utsman berkata demikian. Kemudian qala al-mudarris, mudarris berkata menegurnya, la takzib ya akhi, jangan engkau berdusta. La takzib ya akhi, jangan engkau berdusta wahai saudaraku. Innaka zibta yauma sabati wa yauma tsulatsai wa yauma al-arba'i. Sungguh engkau itu bolos, sungguh engkau itu tidak hadir pada hari Sabtu, yaumas sabti, pada hari Sabtu, wa yaumas sulasai, pada hari Selasa, wa yaumal arbi'ai, dan pada hari Rabu. Qala Utsmanu, Utsman berkata, ana asifun ya ustadu, saya asif, ya, saya menyesal, atau saya minta maaf. Jadi asif, menunjukkan penyesalan, ya, menunjukkan penyesalan untuk meminta maaf, ya. Ini asif ya ustaz, lan aghiba fil mustaqbali insyaallahu. Ya, ini juga lan aghiba, aghibu tidak hadir, saya tidak hadir, kemudian dinafikan oleh lan aghiba, saya tidak akan tidak hadir. Ya, saya tidak akan tidak hadir fil mustaqbal, di waktu yang akan datang, atau saya tidak akan membolos di waktu yang akan datang, insyaallah, insyaallah. Berkata kepada murid yang lain, qala al-mudarrisu, qum ya adamu, berdiri, berdirilah engkau wahai Adam. Ya, memanggil atau mengajak bicara kepada Adam, kum ya Adamu, berdirilah engkau wahai Adam. Atanamu fil fasli, apakah kamu tertidur di kelas? Ya. Qala Adamu, Adam berkata menjawab, ana asifun ya ustadu, saya menyesal atau saya minta maaf ya ustaz, ghalabani an-naumu, ghalabani an-naumu, atau ghalabani an-naumu. Ya, kalau bersambung ya, ya mutakalim itu kalau disukun ya langsung tenunnya ghalabani an-naumu, atau yaknya ya mutakalim di fathah, ghalabaniyan naumu. Ya, ghalabaniyan naumu li'annani manintu al-barihata, mengalahkan aku tidur itu. Ghalaba mengalahkan, ghalabaniya ya, mengalahkan aku an-naum ya tidur. Ya, jadi tidur itu mengalahkan aku, atau secara makna saya ketiduran. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia diungkapkan seperti itu, saya ketiduran. Nah, dalam bahasa Arab ya diungkapkan dengan seperti ini, ghalabaniyan naumu, naum ya, tidur itu mengalahkan aku, li'annani manimtul barihata, karena saya tidak tidur, manimtu saya tidak tidur, al-barihata tadi malam atau semalam. Ya, qala al-mudarrisu, lima lam tanam. Ya, tulisannya sama ya, tapi beda ucapannya, beda maknanya. Lima lam tanam, kenapa engkau tidak tidur semalam? Ya, ini lima lam tanam, kenapa engkau tidak tidur? Qala Adamu, Adam berkata menjawab, kana bi suda'un syadidun falam anam bisababihi, ya, semalam, ya, padaku, ya, karena di keadaan yang ada padaku, ya, sudah syadidun, pusing yang sangat, sudah sakit kepala atau pusing syadid yang sangat, yang berat, ya. Jadi keadaan saya semalam apa, ada sakit kepala yang berat, yang apa, parah, ya. Atau saya sedang, atau saya terkena sakit kepala yang berat, ya, atau sangat pusing ini, ya, semakna dengan itu kira-kira. Falam anam bisababihi, sehingga saya tidak tidur dengan sebab suda tersebut, sakit kepala tersebut atau pusing tersebut ini. Yarinul jarasu fayaqulul mudarrisu, kemudian lonceng atau bel berbunyi, berdering, dan lalu mudarris itu berdiri. Qala Sa'idun, Sa'id berkata, ya ustadu, ana uridu an azuraka al-yawma ba'da salatil fa'asri. Saya ingin mengunjungimu, saya ingin mengunjungi anda, an azuraka, ingin mengunjungi anda, al-yawma pada hari ini, ba'da salatil asri, sesudah salat asr. Qala al-mudarrisu, zurni ghadan, kunjungi saya ghadan, besok. Fa'ini mashghulun al-yawma, fa'ini mashghulun al-yawma, karena sungguh pada hari ini saya sibuk, ya, karena sungguh saya sibuk atau tersibukkan, ya, pada hari ini, ya, mashghulun, ya, disibukkan atau tersibukkan atau sibuk, ya. Dalam bahasa Indonesia, ya, cukup dikatakan saya sibuk. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan bentuk lafaz seperti ini, fa inni mashghulun, ya, saya disibukkan atau saya tersibukkan. Ini. Baik, ini hewar, percakapan ataupun yang ditunjukkan dalam daras ini pada pelajaran yang ke-27, ya, ada beberapa hal terutama, ya, terkait dengan bentuk-bentuk fi'al yang ditunjukkan di sini, yang insya Allah nanti akan dibahas pada tamarin. Kemudian melanjutkan dari hewar ini pada tamarin, awalan yang pertama, ya, terkait dengan bacaan tadi, pertanyaan-pertanyaannya. Ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, kam usbu'an ghaba Adnanu, apa jawabannya? Kam usbu'an ghaba Adnanu, ghaba Adnanu usbu'aini, ya, ghaba Adnanu usbu'aini, ya, ghaba Adnanu usbu'aini, berapa pekan Adnan itu tidak hadir, ghaba dia tidak hadir selama 2 pekan. Atau tadi cukup dijawab ghaba usbu'aini, jadi Adnan digantikan dengan dhamir yang mustatir, ya, pada fi'il ghaba, ghaba usbu'aini, ya, pada jawaban, ya. Ya, boleh dikatakan ghaba Adnanu, atau boleh diganti dengan bomir yang mustatir, ghaba usbu'aini. Baik. Yang kedua, lima kana Adnanu ghaiban, kenapa Adnan itu tidak hadir? Wa maridun, kana, kana wa maridun fitta, kana mari, maridun don, maridun, ya, kana mariyawan, ya, kana menasabkan khabarnya, ya, mariyawan itu khabar dari kana mansub, ya, isim kana berupa bomir, ya, bomir mustatir, kalau kana Adnanu diganti dengan bomir, bomirnya mustatir, ya, kana mariyawan cidyan, ya, ini lima kana Adnanu ghaiban, kana maridun jiddan, kenapa Adnan tidak masuk, tidak hadir, dia tidak hadir karena sakit parah, ya. Nah, atau kana ghaiban li'annahu, kalau dengan kalimat yang lain, kana ghaiban li'annahu maridun. Nah, itu dengan rofa maridun, karena menjadi khobar dari anna, li'annahu maridun, gitu ya. Jadi lo kana nanti maridun, ya. Jidan, jidannya tetap mansub ya. Nah, tapi kalau tadi kana ghaiban li'annahu, nah ini anna, kemudian dhamir ha sebagai isim anna, nah, kemudian khabar anna marfu, berarti mari bun. Nah, jidan, jidan tetap mansub terus. Ini. Jadi sama maknanya, maksudnya, tetapi tadi kata yang digunakan berbeda, maka tentu juga pengaruh pada kata sesudahnya juga berbeda. Ini. Berikutnya, salisan yang ketiga. Kam yauman ghaba Utsmanu fil usbu'aini. Kam yauman, berapa hari ghaba Utsmanu, Utsman tidak hadir, fil usbu'aini, selama dua pekan. Pada dua pekan itu Roba Roba Utsmanu fil usbu'aini khamsa yauman. Ta khamsa ta yaum jama khamsa ta ayyamin. Ya, khamsata ayyamin. Jadi yaumnya dijamakkan untuk bilangan yang khamsah ini ya. Baik. Adat yang mufrad, di situ ma'dud jamak. Kemudian majrur ya. Jadi khamsata ayyamin. Ghaba khamsata ayyamin. Ya, berapa hari Utsman tidak hadir pada dua pekan itu? Dia tidak hadir selama lima hari, sejumlah lima hari. Ghaba khamsata ayyamin. Berikutnya, lima lam yanam Adam. Kenapa Adam tidak tidur? Apa? Li'annahu atau li'anna bihi. Ya. Karena di situ dengan ba ya, karena bi sudah on syadidun. Ya, kalau tadi dengan di anna, karena menunjukkan alasan ya pada pertanyaan lima, kenapa? Maka jawaban di annahu atau di anna bihi. Ya, di anna bihi. Bi di sini dia sebagai khobar atau ta'alaknya, muta'alaknya dari khobar dari anna. Atau ringkasnya dulu, khobar dulu dari anna. Nah, kemudian sudah jadi isim dari anna. Jadi dia marfu. Jadi sudah an. Syadidan itu mengikuti dia na'abnya. Syadidan. Jadi kalau dengan li anna menjadi li anna bihi, ya li anna bihi sudah an syadidan. Ini. Ya. Kalau pada ucapan Adam tadi dia mengatakan dengan kana. Kana bi suda'un syadidun. Nah, di situ suda'un isim dari kana marfo. Tapi kalau pada menjawab dari pertanyaan tadi dengan lima, kenapa? Ya, biasanya dijawab dengan li anna. Nah, maka anna dia menasabkan isimnya. Suda' sebagai isim dari anna, maka dia mansub. Ya. Jadi ini jawabannya li anna bihi. Ya, dengan ba ya, bukan li annahu tetapi li anna bihi dengan ba. Ya, suda'an syadidan. Ya, karena dia apa? Terkena pusing yang berat atau dia sedang pusing sekali. Ini. Khabarnya jadi yang mana? Yang bihi, bihinya. Bihinya jadi khabarnya. Pada kana juga demikian, kana bi, bi itu khobar dari kana. Dengan di anna juga demikian, di anna bihi, bihi jar wa majrur ini khobar dari di anna. Jadi khobarnya muqaddam, didahulukan. Kemudian ismnya mu'akhor, diakhirkan. Dan tetap berlaku, karena merofakkan ism suda'un, adapun anna menasabkan ism suda'an. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan pembahasannya. Dan insya Allah ini pembahasan yang pokok, yang inti dalam pelajaran ini, di antaranya yakni tentang atau termasuk pada bagian sharaf, ilmu sharaf, pembahasan sharaf, ya, pembentukan kata, terkhusus pada fi'al. Kalau pada pelajaran yang sebelumnya, pada pelajaran ke-26 kemarin, sudah dibahas tentang fi'il mu'tal fa. Ya, mu'tal fa. Jadi fi'il yang fa fi'ilnya itu berupa huruf illah. Fa fi'il atau huruf pertama, huruf yang asli, itu berupa huruf illah. Ya, mu'tal fa. Nah, di sini akan dibahas pada atau tentang mu'tal yang lainnya, yang berikutnya. Ya, kalau dilihat pada wazan fi'il, ya, fa'ala, jadi wazan fi'il yang diwakili oleh huruf fa, kemudian ain, kemudian lam, maka tentunya sesudah fa kalimah yang berupa huruf illah, yaitu mu'tal fa yang sudah dibahas kemarin, maka pada pembahasan berikutnya adalah mu'tal atau huruf illah itu pada huruf ain, huruf yang kedua. Ya, jadi pada fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf illah. Nah, sehingga di sini disebut al-mu'talul aini, mu'tal ain. Perhatikan tamrin yang kedua, hadhihi amtsilatun lil fi'lil mu'talil aini. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal ain. Yakni fi'il yang ain kalimahnya ini berupa huruf illah. Ya. Nah, untuk ini, untuk yang mu'tal ain akan ada atau akan banyak pembahasannya. Kalau yang mu'tal fa kemarin ada pembahasan yang relatif ringkas atau pendek. Adapun di sini yang mu'tal ain agak panjang pembahasannya. Sekarang perhatikan contohnya pada mu'tal ain. Jadi ain kalimah berupa huruf illah. Nah, kalau dilihat dari contoh-contoh yang ditunjukkan, dilihat secara umum dulu, di situ ada bagian yang hamzah atau a, kemudian di bawahnya ada bagian yang fa atau b, kemudian di bawahnya lagi ada bagian yang jim atau c. Berarti ada tiga bagian atau tiga kelompok atau tiga bab, ya, yang mana fi'il mu'tal ain itu ada padanya. Ya. Nah, tiga bab, tiga kelompok ini tentunya melihat pada pembagian fi'il, ya, sulasi mujarad, ya, sesuai dengan harokat pada ain kalimahnya. Ya, dulu di pembahasan terdahulu, ya, sudah pernah dibahas. Jadi fi'il sulasi mujarad kan pada fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, harokat ain kalimahnya ada yang di fathah pada madhi, kemudian dhammah pada mudhari', ya, fa'ala yaf'ulu, kemudian ada yang fathah pada madhi, kemudian kasrah pada mudhari', fa'ala yaf'ilu, kemudian ada pula yang fathah juga fathah, fa'ala yaf'alu, kemudian ada yang ain kalimah itu kasrah pada madhi, ya, fa'ila, kemudian fathah pada mubarak yaf'alu. Jadi pada pembagian fi'il itu ada seluruhnya ada 6 kelompok, tetapi yang paling banyak ada 3 atau 4 kelompok. Nah, dari itu semua di antaranya itu hanya ada 3 kelompok ini yang ada mu'tal ain padanya. Dari kelompok-kelompok tadi ya. Baik. Kita lihat al-hamzah bagian A yang pertama. Contoh-contoh fi'ilnya. Dan karena di sini pembahasan mu'tal ain pada ain kalimah, maka perhatikan yang paling utama pada ain kalimah. Ain fi'il. Ya. Pada madhi, pada mudhari'. Contoh. Qala yaqulu. Ya, berkata. Qala yaqulu. Madhinya dengan alif pada ain kalimah ya. Kemudian mudhari'nya itu dengan wawu. Ya, dan ini pada mudhari' dia menunjukkan huruf aslinya. Yaqulu dengan wawu. Ya, qala yaqulu. Jadi madhinya dengan alif, mudhari'nya dengan wawu. Contoh yang berikutnya yang masih satu kelompok akan sama polanya dengan ini. Kana yakunu. Keberadaannya atau keadaannya. Zara yazuru. Berkunjung. Qama yakumu. Berdiri atau bangun ya. Zaqa yazuku. Merasakan ya, merasakan. Zaqa yazuku. Kemudian tawafa yatufu, berkeliling atau arti secara khusus terkait dengan ibadah ya, dia tawaf umrah atau haji ya, tawafa yatufu, tawaf. Sama yasumu, berpuasa. Daro yaduru, berputar ya, berputar. Taba yatuhu, bertaubat. Bala ya bulu, kencing ya, kencing atau buang air kecil ini. Nah, ini fi'il-fi'il yang termasuk pada bab fa'ala yaqulu, di mana ain kalimah itu fathah pada madhi dan ain kalimah itu dhammah pada mudhari'. Fa'ala yaqulu. Nah, ketika ain kalimah berupa huruf illah, maka keadaannya seperti ini. Pada fi'il madhi dengan alif, qala, kana, zara, dan seterusnya. Pada fi'il mudhari' itu dengan wawu. Yaqulu, yakunu, yazuru, dan seterusnya. Dan wawu yang ada pada fi'il mudhari' itu adalah huruf yang asli. Huruf yang asli. Sehingga pada madhi tadi alif, qala, menunjukkan alif pada madhi itu adalah perubahan dari wawu. Jadi asalnya wawu, kemudian diubah menjadi alif pada fi'il madhi. Adapun pada fi'il mudhari', dia kembali ke aslinya dengan wawu, yaqulu. Oke. Dan dikatakan tadi, jadi asalnya kalau dilihat qaf kemudian wawu lam pada qala. Kalau mudhari'nya tetap dengan wawu ya. Ini. Kemudian tadi dikatakan ini bab yang madhinya fathah pada ain kalimah dan mudhari' itu ain kalimahnya dhammah. Sehingga kalau dilihat ini asalnya adalah qawala yaqulu. Ini aslinya. Qawala yaqulu. Kawana yaqulu. Zawara yaj'uru dan seterusnya. Aslinya demikian, kemudian diubah. Pada madhi wawunya diubah menjadi alif, menjadi qala, kana dan seterusnya. Pada mudhari' harakatnya digeser dari yaqulu menjadi yaqulu. Jadi dhammahnya dimajukan, kemudian wawunya menjadi sukun. Yaqulu, yakunu, yazuru. Baik. Kenapa di sini disampaikan asalnya? Karena nanti akan penting dalam membentuk atau mengubah ke bentuk-bentuk yang lain. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Ini pada bab hamzah yang pertama. Sekarang contoh yang ba pada bagian kedua, yang b. Contoh fi'ilnya ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u atau ba, ja'a yaji'u datang. Kemudian ba'a yabi'u menjual. Ini. Kemudian saro yasiru berjalan. Saro yasiru berjalan. Asha ya'ishu hidup. Asha ya'ishu hidup. Kemudian kala yakilu menakar. Menakar. Ini. Nah, perhatikan ain kalimat pada bagian atau yang pada bab atau pada kelompok yang kedua pada madhi dengan alif ba'a ja'a sara, kemudian pada mudhari' itu dengan ya yaji'u yabi'u yasiru ya'ishu yakilu. Ini jadi madhinya alif, mudhari'nya ya pada ain kalimat huruf illah ya. Nah, dan ini termasuk pada bab fa'ala yaf'ilu. Jadi madhinya pada ain kalimah itu fathah, kemudian pada mudhari' ain kalimah itu kasrah, ya. Fa'ala yaf'ilu. Ya, dilihat dari fi'il mudhari'nya yabi'u, yaji'u, yasiru dan seterusnya, ain kalimahnya huruf ya tadi. Adapun pada madhi ain kalimahnya alif, maka di situ menunjukkan bahwasannya alif pada madhi itu adalah perubahan dari huruf asli yaitu huruf ya. Jadi pada bentuk mudhari' itu yang asli tampak huruf aslinya yaitu huruf ya. Adapun pada madhi alif itu perubahan dari huruf asli yaitu huruf ya. Ya, sehingga kalau dilihat atau dilihat aslinya ba'a asalnya adalah baya'a. Ja'a asalnya jaya'a. Saro asalnya sayaro. Asha ayasha. Kala kayala dengan ya pada mawi, kemudian ya-nya diubah menjadi alif. Nah, huruf ya tersebut akan muncul kembali pada bentuk mudhari', kembali ke aslinya dengan ya. Yabi'u, yaji'u dan seterusnya. Dan itu pun juga ada tadi pergeseran huruf. Asalnya sebagaimana wazannya yaf'ilu apa yabi'u. Ya, asalnya yabi'u atau yaj'i'u, yasyiru, ya'yishu, yaf'ilu. Asalnya demikian sesuai dengan wazannya yaf'ilu atau sesuai dengan contoh yang sahih yaj'lisu seperti itu. Tetapi karena ini huruf illah, ya yang kasrah, maka harakatnya digeser, dipindah ke sebelumnya. Jadi dari ya ke huruf yang sebelumnya, menjadi yabi'u, dan ya-nya disukun. Ini, yabi'u, yasiru, seperti itu. Ini pada bab yang kedua, pada kelompok yang kedua. Kemudian yang jim, yang c, pada bab yang ketiga, atau kelompok yang ketiga. Contohnya, nama yanamu tidur, khafa ya khafu takut, kada ya kadu hampir, mazala la yazalu terus menerus tidak henti-hentinya ya, dari zala kemudian yazalu, dan untuk fi'il ini disertai dengan huruf nafi ya. Mazala la yazalu. Tapi pada fi'il pokoknya pada zala yazalu. Seperti nama yanamu. Apa? Di sini pada fi'il madhi, ain kalimahnya dengan alif. Pada mudhari' juga ain kalimah dengan alif. Nama yanamu. Nah, kalau demikian, bagaimana cara mengetahui huruf asli dari alif tersebut? Jadi alif itu sebenarnya bukan huruf asli. Ya, alif pada mawdi dan juga pada mubarak di sini ya namu, ini bukan huruf asli. Dia perubahan dari huruf aslinya. Nah, lalu kalau yang dua tadi qala yaqulu syaa yaji'u atau ba'a yabi'u, huruf asli bisa diketahui pada bentuk mudhari', ya. Yaqulu wawu aslinya. Yabi'u huruf ya itu aslinya. Nah, kalau nama yanamu di mana pada mudhari' tetap alif. Nah, jadi alif itu bukan asli. Lalu mengetahuinya dari mana? Dari masdar. Ya, jadi kalau pada mudhari' belum bisa diketahui huruf asli, maka dilihat masdar. Masdarnya itu akan tampak huruf aslinya. Apa? Tidur apa masdarnya? Nama ya namu? Naum. Naumun. Khofa ya khofu? Khofun. Ya? Ini. Berarti huruf aslinya apa? Wawu. Ya. Huruf aslinya dari nama ya namu, khofa ya khofu, kada ya kadu, mazala la yazalu. Huruf asli pada ain kalimah yang alif itu adalah wawu. Ya, wawu. Jadi nama kalau dilihat aslinya ya nun kemudian wawu mim. Ya, tadi ya, tampak pada masternya naumun khaufun dengan wawu. Jadi ini huruf aslinya, wawu. Pada mudhari' juga alifnya diganti wawu untuk mengetahui huruf aslinya. Ya, ini. Nah, sekarang harakatnya apa? Di sini harakatnya pada madhi wawunya di kasrah, pada mudhari' di fathah. Secara ringkasnya saja ya. Ini. Jadi nama ya namu ini aslinya nawima. Nama pada madhi aslinya adalah nawima. Kemudian pada mudhari' asalnya yanwamu. Yanwamu. Jadi pada bab apa? Fa'ila yaf'alu. Ini pada bab fa'ila yaf'alu. Madhinya di kasrah, mudhari'nya di fathah. Pada ain kalimat ya, fa'ila yaf'alu asalnya nawima yanwamu, kemudian wawunya diubah menjadi alif, menjadi nama yanamu ya, ini. Jadi masing-masing bab ini berbeda-beda ya, masing-masing contoh-contoh tadi ini berbeda babnya, berbeda kelompoknya, sehingga dipisahkan ada tiga kelompok ini yang termasuk atau yang ada contoh untuk mu'tal ain. Ain kalimah berubah huruf ain lah. Dengan ada tiga kelompok, tiga bab tadi sesuai dengan keadaan pada ain kalimah tersebut. Ini dulu, ini contoh untuk mu'tal ain. Dari ini ada yang ditanyakan? Nama itu ikut fa'ila ya? Iya, fa'ila. Nawima, fa'ila. Maksud bab fa'ila. Ya, jadi memang seperti itu, huruf illah. Ya, sehingga dinamakan huruf illah. Karena illah punya apa? Kekurangan. Cacat atau aib atau kekurangan. Artinya apa? Dia bisa diganti ke huruf ilah yang lain. Huruf ilah ada tiga ya, alif, wawu, dan ya. Nah, antara huruf ilah ini satu sama lain bisa menggantikan. Ya, terkadang wawu diganti alif, terkadang nanti ya diganti alif, atau sebaliknya alif diganti wawu, atau alif diganti ya, atau wawu diganti ya, atau ya diganti wawu, ya, pada beberapa keadaan akan bisa demikian. Ini huruf ilah. Nah, fi'il yang ada huruf ilah semacam ini pada ain kalimat ya, disebut dengan mu'tal ain. Dan karena huruf ilah tersebut, maka nanti dalam tasrif ya, perubahan-perubahannya ketika disandarkan pada dhamir ataupun ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, nanti akan ada perubahan, akan ada penyesuaian, karena ada huruf ilah di situ. Sehingga perlu dibahas, perlu dipelajari pada fi'il-fi'il mu'tal ini. Kalau fi'il yang sahih tidak ada huruf ilah, misalnya jalasa yajlisu, atau kataba yaktubu, atau alima ya'lamu, atau yang semisalnya yang hurufnya sahih semua, maka sudah dia mengikuti wazan aslinya seperti dulu pernah dipelajari. Bisa dirujuk lagi di sana, tinggal menyesuaikan pada wazan-wazannya. Pas, hurufnya sahih semua, sesuai dengan wazannya, persis. Tinggal dimasukkan, tinggal disesuaikan. Ya. Tetapi kalau di situ ada huruf ilah, terutama di sini mu'tal ain pada ain kalimah, nah di situ nanti akan ada beberapa perubahan terkait dengan adanya huruf ilah tersebut. Dan itu insya Allah nanti akan kita bahas pada akan dibahas pada tamrin pada tamrin yang berikutnya. Dan karena memang ini butuh perincian, maka dibahas lebih rinci di sini. Tinggal panjang pembahasan di sini insya Allah. Akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Untuk malam ini sampai ini dulu. Falakuminkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu'alam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.